Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas jenis riba yang pertama, yaitu riba al-fadl. Riba fadl. Apa itu riba fadl? Dan bisa jawab apa riba fadl? Tambahan pada suatu barang yang diwajibkan oleh syariat adanya keseimbangan, itu disebut riba fadl. Juga telah kita bahas jenis-jenis atau benda-benda komoditi yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dari benda-benda ribawi, yaitu ada 6 jenis: emas, perak, bur, yaitu gandum halus, syair, gandum kasar. Al-bur, gandum halus, adapun syair, gandum kasar yang ada kulitnya. Sama-sama gandum, tetapi berbedanya bentuknya. At-tamr yang ke-4, kurma, wal-melh, kemudian yang ke-5, garam, az-zahab, emas, perak, gandum, gandum halus, kemudian gandum kasar, yang ke-5, kurma, dan yang ke-6, garam. Maka ulama sepakat bahwa 6 komoditi ini berlaku padanya hukum ribawi. Tidak boleh adanya penambahan jika diperjualbelikan dengan yang sejenisnya. Emas dijual dengan emas, maka harus adanya keseimbangan. Tapi kita masuk pada yang berikutnya, jenis riba yang kedua, macam-macam riba yang kedua. Qalu riba an-nasi'ah, riba nasi'ah. Nasi'ah adalah pengakhiran, at-ta'khir. Nasi'ah yaitu pengakhiran. Huwa ziyadatu fi ahadil 'iwadaini muqabila ta'khirud daf'i. Definisi yang beliau sebutkan di sini, riba nasi'ah itu akan beliau sebutkan dengan contohnya langsung, dengan gambarannya. Atau sebelum itu, supaya lebih memudahkan kita, ana sebutkan definisi yang lebih mudah untuk dipahami. Riba nasi'ah adalah pengakhiran pembayaran atau penyerahan barang. Pengakhiran baik pembayarannya atau penyerahan barangnya. Pengakhiran pada suatu barang yang diwajibkan oleh syariat diserah terimakan secara kontan. Yang diwajibkan oleh syariat diserah terimakan barang itu secara kontan. Ini riba, ini nasi'ah. Riba nasi'ah, mengakhirkan pembayaran atau penyerahan barang pada suatu barang yang syariat mewajibkan harus adanya at-taqabud, harus diserah terimakan secara kontan. Barangnya serah terima tangan ke tangan dan kontan, pembayarannya lunas, tidak diakhirkan. Sehingga jika terjadi pengakhiran, baik pengakhiran pembayarannya atau pengakhiran penyerahan barangnya, maka ini terjatuh pada riba nasi'ah. Apa riba fadl? Riba fadl, penambahan pada suatu barang yang syariat mewajibkan adanya keseimbangan. Itu riba fadl. Riba nasi'ah, pengakhiran suatu barang, baik harganya atau penyerahannya, yang mana syariat mewajibkan harus adanya serah terima secara kontan. Dipahamin ya? Ini disebut riba an-nasi'ah. Baru kemudian kita akan menjelaskan apa yang beliau tulis di sini. Huwa ziyadah, definisi yang beliau sebutkan, riba nasiah itu adalah az-ziyadatu fi ahadil iwadaini muqabila ta'khirud daf', tambahan pada salah satu barang yang ditukar dengan pembayaran tidak kontan, pembayaran yang ditunda. Ini gambaran yang pertama. Dalam gambaran yang pertama ini terkumpul padanya dua jenis riba. Tambahan pada salah satu barang yang ditukar dengan pembayaran yang tidak kontan. Jadi contohnya di sini, ini ada dua gambaran yang akan beliau sebutkan. Gambaran yang pertama di sini, contohnya langsung kasih contoh biar langsung paham, yaitu seorang membeli emas dengan emas jenis, dengan yang sejenisnya emas. Tapi ada tambahan. Dia membeli emas yang bagus dengan emas yang jelek. Emas yang jelek harganya ditukar. Yang emas yang kualitasnya jelek 11 gram. Emas yang bagus 10 gram. Ini sudah ada tambahan dari awal. Tambahan pada salah satu barang yang ditukar dengan pembayaran yang tidak kontan. Ditambah lagi, orang ini membeli emas bagus yang 10 gram itu dibeli dengan emas yang jelek kualitasnya dengan 11 gram, tapi bayarnya tidak kontan. Jadi sini masnya ketemu mereka berdua, penjual mengatakan, ini masnya, kamu bawa dulu. Dan ini kita lakukan akadnya sekarang, ini masnya, besok kamu baru datangkan besok emas kamu yang 11 gram itu. Paham ya? Dalam contoh gambaran yang pertama ini, kedua orang yang melakukan transaksi ini telah terjatuh dalam dua jenis riba. Riba fadl dan riba nasiah. Paham? Riba fadl, orang ini telah melakukan penambahan. Orang ini telah melakukan penambahan pada barang yang tidak boleh dilakukan penambahan di situ. Dan riba nasiah, dia mengakhirkan barang yang diwajibkan oleh syariat harus diserahkan secara kontan dan diserah terimakan secara langsung. Pahami? Ini gambaran yang pertama. Baik, nanti akan kita ulangi bahasanya. Kita lanjutkan. Au ta'khirul qabd fi bay'i kulli jinsaini ittifaqan fi 'illati ribal fadl. Atau penyerahan barang itu diakhirkan dalam satu jenis benda yang sama yang berlaku padanya sebab hukum riba. Laisa ahaduhuma naqdan. Yang pembayarannya itu tidak kontan. Tidak kontan. Ini gambaran yang kedua, yaitu tidak ada penambahan dalam salah satu barang yang ditukar. Tidak ada penambahan, hanya saja diakhirkan pembayarannya. Hanya saja diakhirkan pembayarannya. Jenis dengan sejenis, seimbang takarannya. Tidak terjatuh dalam riba fadl, tetapi dibayar tidak kontan. Maka ini, walaupun tidak terjatuh dari riba fadl, maka dia terjatuh dari dalam riba an-nasi'ah. Maka semua yang diwajibkan oleh syariat harus dibayar, diserah terimakan secara kontan. Jika diakhirkan, maka ini terjatuh dalam riba nasi'ah. Dipahami? Baik. Setelah kita paham masalah jenis-jenis riba yang 6, yang telah kita baca pada pertemuan lalu. Jenis-jenis riba itu jika diperjualbelikan satu dengan yang lainnya, dengan yang sejenisnya. Apa maksud dengan yang sejenisnya? Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, garam dengan garam, kurma dengan itu yang, dengan yang sejenisnya. Jika benda-benda riba ini, komoditi riba ini, diperjualbelikan dengan benda yang sejenisnya, maka dipersyaratkan adanya dua syarat. Dipersyaratkan adanya dua syarat. Yang pertama, harus adanya keseimbangan. Yang kedua, harus diserah terimakan secara kontan. Harganya dan barangnya. Jadi 6 jenis komoditi riba, jika diperjualbelikan dengan yang sejenisnya, emas dijual dengan emas yang sejenisnya. Maksudnya sama-sama emas. Walaupun kadar yang jelek, tapi itu sama-sama jenis emas. Dengan yang sejenisnya. Dijual dengan yang sejenisnya. maka harus terpenuhi dua syarat. Adanya keseimbangan, yang kedua harus adanya serah terima secara kontan. Yang pertama harus ada keseimbangan sehingga selamat dari riba apa? Riba fadl. Kalau dia enggak ada keseimbangan di situ, ada kelebihan, maka ini jatuh dari riba fadl. Syarat yang kedua harus terpenuhi juga, harus apa? Harus kontan. Serah terima secara langsung. Jika diakhirkan pembayarannya atau serah terima diakhirkan, walaupun seimbang syarat pertama terpenuhi, maka terjatuh pada riba apa? Riba nasiah. Paham ya? Nah, itu riba al-fadl dan riba an-nasiah. Contohnya beliau menyebutkan contohnya, mithaluhu contohnya. Ayyabi'a syakhsun alfa sa'in minal qumhi bi alfin wa mi'atai sa' minal qumh limuddati sana. Seseorang menjual gandum atau 1000 sa' gandum dijual dengan harga 1200 sa' dari gandum yang sama-sama sejenis, hanya saja yang dijual itu yang 1000 sa' ini bagus kualitasnya, dijual dengan harga 1200 sa' gandum kualitasnya yang kurang bagus. Fatakunu ziyadah muqabil imtidadil ajal, sehingga dari sini sudah nampak riba fadlnya, karena sama-sama jenis bur tidak boleh, gandum tidak boleh ada kelebihan di situ, sudah terjatuh dalam riba fadl. Fatakunu ziyadah muqabil imtidadil ajal, ditambah lagi orang ini cara pembayaran transaksi jual belinya itu dengan cara tempo, imtidadil ajal, dengan cara ditempo, sehingga dia terjatuh dalam dua kesalahan, riba fadl dan riba nasi'ah. Au yabi'u kilo sya'ir bi kilo bur wala yataqabadan. Jadi contoh yang pertama ini untuk definisi gambaran yang pertama tadi, yaitu seorang terkadang terjatuh dalam kedua jenis riba sekaligus. Dalam contoh yang pertama ini, menjual 1000 sa' gandum yang bagus dengan harga 1200 sa' gandum dengan kualitas yang di bawahnya. Ini sudah terjatuh dalam riba fadl, ditambah lagi dia membayarnya tidak kontan, ditunda dalam sebulan, ditempo, maka ini terjatuh dalam dua jenis riba. Atau tidak terjatuh dalam dua jenis riba, hanya terjatuh dalam jenis riba nasi'ah saja, yaitu au yabi' kilo sya'ir bi kilo burrin wala yataqabadan. Atau dia menjual sya'ir gandum kasar, dijual dengan sekilo gandum kasar, dijual dengan sekilo gandum halus. Dan mereka tidak melakukan at-taqabud, tidak diserahkan secara langsung, dibayar dengan tempo, maka ini terjatuh pada riba an-nasi'ah. Pada riba an-nasi'ah. Hukumuhu at-tahrim, hukumnya adalah haram. Fa innan nusus al-waridah fil Qur'an wa sunnah al-muharrimati lir-riba wal muhadzirati min at-ta'amuli bihi. Karena nas-nas dari Al-Qur'an dan as-sunnah itu mengharamkan perbuatan riba dan melarang dari melakukan muamalah yang seperti ini. Yadkhulu fiha hadha an-naw' min ar-riba dukhulan awwaliyan, jenis riba yang seperti ini, macam riba yang barusan digambarkan ini oleh beliau, ini termasuk dalam kategori riba yang diharamkan oleh syariat tersebut. Dan lebih utama, dia masuk lebih utama, karena dia tergabung padanya dua jenis riba. Wahada huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliyah, inilah yang dikenal, transaksi riba yang seperti ini juga dikenal oleh orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Wahuwa alladhi tata'amala bihil bunuk ar-ribawiyah fi hadal asur, dan ini juga yang masih dilakukan oleh perbankan di zaman ini. Perbankan ribawi di zaman ini. Nah, nanti akan kita bahas jenis riba yang ketiga. Itu ada riba al-jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Nanti akan kita pelajari. An Abi Sa'id al-Khudri, dalil yang mengharamkan bentuk riba an-nasi'ah ini, yaitu hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an dzakara adz-dzahaba wal fiddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setelah menyebutkan jenis-jenis riba yang di atas 6 komoditi benda ribawi, setelah menyebut dzahab wal fiddah dan yang lainnya, maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Setelah beliau menyebutkan 6 jenis ribawi, beliau mengatakan dan janganlah kalian menjual barang-barang tersebut, barang-barang yang tidak hadir, yang tidak ada, dengan yang ada, yakni tidak dilakukan penyerahannya secara kontan. Tidak boleh kalian melakukan pengakhiran dalam serah terimanya. Terus mengatakan tidak boleh kalian menjual barang-barang jenis ribawi ini dengan tempo atau tidak ada serah terima secara langsung. Wa fi lafdin dalam lafaz yang lain, maka naya dan biyadin fala ba's. Jika diserah terimakan secara kontan, tangan ke tangan barangnya diserah terimakan, ini barangnya, ini uangnya, langsung ketemu, tidak ada pengakhiran waktu di situ, maka boleh. Rasulullah mengatakan maka boleh. Wa maka nasi'atan fahuwa riba, dan adapun yang diakhirkan pembayarannya atau penyerahannya, maka itu adalah riba. Yakni riba nasi'ah, riba an-nasi'ah. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini telah kita sebutkan tadi bahwa jenis-jenis ribawi yang 6 itu jika diperjualbelikan satu dengan jenis yang sama, maka dibersyaratkan adanya 2 syarat, harus adanya keseimbangan dan harus adanya serah terima secara kontan. Jika tidak, maka dia pasti terjatuh dalam bentuk ribawi. Kemudian kaidah juga, kita ambil kaidah ini untuk lebih memudahkan kita dalam memahami jenis-jenis riba ini. Ma wajaba fihi at-tamatsul haruma fihi an-nasa. Para ulama menyebutkan kaidah dalam riba, ma wajaba fihi at-tamatsul haruma fihi an-nasa. Barang yang diwajibkan padanya keseimbangan, maka diharamkan adanya pengakhiran. Barang yang diwajibkan padanya keseimbangan, maka diharamkan padanya pengakhiran. Baik pengakhiran pembayarannya maupun pengakhiran serah terima barangnya. Ma wajaba fihi at-tamatsul haruma fihi an-nasa. Ma wajaba fihi at-tamatsul haruma fihi an-nasa. Barang yang diwajibkan harus seimbang jika diperjualbelikan satu dengan yang lainnya, harus seimbang, maka diharamkan pula adanya pengakhiran. Maka ada 3 gambaran di sini. Barang siapa yang menjual emas dengan emas dan ada kelebihan, tidak seimbang, maka dia jatuh pada riba apa? Riba fadl. Pada riba fadl. Tidak khusus emas saja, tapi jenis-jenis yang lain. Garam dengan garam, sekilo dengan sekilo garam, atau sekilo dengan sekilo setengah garam yang kualitasnya lebih di bawahnya. Maka ini terjatuh pada riba fadl. Tidak boleh adanya kelebihan. Gambaran yang kedua, jika ada orang yang menjual emas dengan emas seimbang, segram satu gram dengan satu gram, hanya saja pembayarannya di tempo, maka ini jatuh pada riba apa? Riba nasi'ah. Semua yang harus seimbang berarti harus kontan. Harus kontan pembayarannya dan serah terima barangnya. Gambaran yang ketiga, seorang menjual emas dengan emas, dia emasnya 1 gram dijual dengan 1,5 gram dengan cara tempo pembayarannya. Terjatuh pada riba apa? Hah? Paham? Jual emas 1 gram, emas saya lebih bagus daripada emas kamu. Ini saya jual emas ini kepadamu dengan harga 1,5, 1,5 gram emas. Bayarnya 3 hari lagi. Bayarnya kau kasih emasmu itu 3 hari lagi. Ini barangnya pegang dulu. Jadi jatuh pada riba. Pada 2 jenis riba tadi. Riba nasi'ah, riba fadl, dan riba nasi'ah. Paham ya? Maka semua yang harus adanya keseimbangan, jika diakhirkan, berarti itu terjatuh pada riba an-nasi'ah. Dari sini kita ambil kesimpulan. Jika jenis riba itu sama, maka harus adanya dua syarat tadi. At-tafadul, harus adanya at-tamathul dan at-taqabud. Harus adanya keseimbangan dan serah terima secara kontan. Tetapi, jika jenis riba itu diperjualbelikan dengan jenis riba yang lainnya, emas diperjualbelikan dengan perak, emas dengan mata uang, gandum halus diperjualbelikan dengan garam, maka jika berbeda jenis ribawi diperjualbelikan tapi berbeda jenisnya, maka hanya dipersyaratkan satu syarat. Hanya dipersyaratkan satu syarat, apa itu? Yaitu at-taqabud, harus diserah terimakan secara kontan. Jadi kalau sama-sama sejenis, harus terpenuhi dua syarat. Mas dengan mas, terpenuhi dua syarat. Kontan dan seimbang. Tapi kalau beda jenisnya, tapi itu termasuk jenis ribawi yang disebut dalam hadis tadi, hanya perlu satu syarat saja. Apa itu satu syarat? Harus diserah terimakan secara kontan. Bayarnya kontan, walaupun ada lebih. Mas, 1 gram mas dijual dengan 10 gram perak. Harga emas 1 gram dijual dengan perak 10 gram boleh. Syaratnya satu, harus serah terima kontan secara langsung. Mana tulis ya? Bisa di bawah. Ini 6 jenis ribawi yang disebutkan dalam hadis. Emas, perak atau uang, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. 6. Ini jenis-jenis ribawi. Dibagi menjadi 2 bagian ya. Jadi 2 bagian A sama B. Jika ini kelompok A, kelompok B. Kelompok A, jika dijual satu dengan yang lainnya, dengan yang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, atau uang dengan mata uang yang sama, rupiah, rupiah, dolar-dolar, real-real, emas yang jika diperjualbelikan dengan yang sejenisnya, kelompok A saja diperjualbelikan dengan yang sejenisnya, dipersyaratkan dua syarat. Apa tadi syaratnya? Harus seimbang dan harus serah terima kontrak. Nah, kemudian apabila kelompok A masih jenis, salah satu dari jenis kelompok A diperjualbelikan dengan jenis yang berbeda dari kelompok A, dengan jenis yang berbeda dari kelompok A, maka hanya dipersyaratkan satu syarat, yaitu apa? Serah terima. Harus spontan serah terima, ya. Nah, tulis, perlu ditulis nih. Kelompok A dan antum tulis yang kedua gini, yang diganti B. Kelompok A diperjualbelikan dengan yang sejenisnya, maka harus punya dua syarat, seimbang dan serah terima kontrak. Kelompok A diperjualbelikan dengan jenis yang berbeda sama-sama kelompok A, maka hanya satu syarat, serah terima kontrak. Nah, ini dijual perak, apakah harus ada keseimbangan? Harus apa aja? Harus kontan aja. Nah, ini berlaku juga pada kelompok B. Kelompok B diperjualbelikan dengan yang sejenisnya, gandum dengan gandum halus, gandum kasar. Maka dipersyaratkan dua syarat, seimbang sama serah terima. Kalau diperjualbelikan dengan jenis yang berbeda sama-sama kelompok B, hanya satu. Sama sepertinya, bedanya diantum ganti B, B. Sekarang, sudah paham ini? kelompok ini kita dibelikan dengan kelompok B. A kita dibelikan dengan kelompok B. Maka di sini tidak perlu adanya syarat seimbang dan serah terima. Mas dijual gandum, nggak mesti harus serah terima dan nggak mesti harus seimbang. Ini pesawat ini harus terpenuhi syarat-syaratnya ini. Jadi kalau ini sudah berpindah sama ini kelompok yang berbeda, maka tidak ada syarat yang tidak ada dua syarat. Misalnya, kalau misalkan emas itu kan emas dan emas, tetapi dia mempunyai takaran, ada yang 22 karat, ada yang 24 karat. Itu maksudnya seimbang itu dalam bentuk beratnya atau dalam bentuk kualitas emasnya? Bentuk seimbang. Beratnya misalnya yang satu 1 gram 22 karat, yang 1 gram 24 karat. Apakah memang dipersyaratkan dalam bentuk beratnya yang seimbang atau dari kualitas emasnya? 22 karat sama 24 karat. Harganya pun berbeda. Berbeda. Jadi bahas begini yang anak tergambar seimbang beratnya. Jadi kalau gitu seimbang sama ya harus jelas soal seimbang beratnya sih. Walaupun dia jenisnya tadi kan jenisnya bagus, tidak boleh lebih nggak seimbang. Jadi seimbang dalam anu beratnya. Jadi permisalan para ulama ya itu emas yang kualitas bagus kan 24 karat. Kalau kualitas bagus kan 24 karat lebih mahal. Dengan yang kualitasnya di bawah itu nggak boleh ada kelebihan. Jadi intinya beratnya. Insya Allah itu jawabannya. Saya kembali. Jadi ini kalau sama ini harus. Jika sejenisnya maka harus terpenuhi dua syarat, seimbang dan serah terima. Jika berbeda jenis sama-sama kelompok A, maka hanya satu syarat. Satu syarat yaitu serah terima. Tapi jika B sama, B sejenis maka dua syarat. Jika hanya berbeda jenis maka cukup terpenuhi satu syarat yaitu serah terima. Tapi jika kelompok A diperbolehkan dengan kelompok B, maka tidak perlu adanya dua syarat. Tidak perlu adanya dua syarat. Apa dalilnya bahwa ini jika diperbolehkan dengan yang lainnya itu tidak perlu adanya syarat-syarat ini? Dalilnya itu jual beli salam. Jual beli assalam. Apa itu jual beli salam? Kita akan lanjutkan. Jika kelompok A diperjualbelikan dengan kelompok B atau sebaliknya, maka tidak dipersyaratkan adanya keseimbangan dan tidak dipersyaratkan pula adanya serah terima. Jadi boleh ditunda, demikian boleh pula adanya kelebihan salah satu dari dua komoditi tersebut. Dalil yang menunjukkan atas ini adalah yaitu bolehnya jual beli salam. Apa itu jual beli salam? Yaitu seorang syira silah bimalin muqaddam fi majlisil aqd. Jual beli salam adalah menjual, membeli suatu barang dengan pembayaran kontan di awal majlis. Dengan pembayaran kontan di awal majlis. Para ulama sepakat bahwa boleh jual beli salam ini. Para sahabat dahulu mereka membeli gandum 1000 sa' misalnya. 1000 sa' gandum dengan uang dinar, dengan dinar di awal akad. Di awal akad belum ada, masih belum ada gandumnya, belum ada burnya. Tapi sudah dibayar terlebih dahulu. Padahal dinar itu termasuk emas. mata uang jenis A. Mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka membeli gandum dan jenis makanan, di antaranya itu gandum. Mereka lakukan dengan cara salam, yaitu pembayarannya di awal tapi barangnya belum diserah terimakan. Sehingga dari ini kita mengetahui bahwa bolehnya kelompok A diperjualbelikan dengan kelompok B dan tanpa harus terpenuhinya syarat-syarat tadi. Tapi masalah Ar-Rabi'ah, kita lanjutkan membaca apa yang beliau sebutkan di sini. Masalah yang keempat, suarun li ba'dil masail ar-ribawiyah. Gambaran atau beberapa gambaran permasalahan ribawi. Beberapa gambaran permasalahan ribawi. Yatabayyanu lana, ini pengulangan. Setelah anda jelaskan ini, insyaAllah lebih mudah kita memahami yang disebutkan di sini. Yatabayyanu lana min khilali tatbiqil qa'idah. Akan lebih jelas pada kita setelah kita menerapkan kaidah yang berikut ini. Wa mastamalat 'alaihi, dan yang terkandung padanya. Ma'rifatu in kanatil mas'alah min masailir riba. Kita akan mengetahui masalah dari masalah-masalah riba. Au hiya min as-suwar al-mubah, atau apakah dia termasuk riba atau dia termasuk perkara yang dibolehkan. Wa hadhihi al-qaidah, dan kaidahnya adalah ini. Idza bi'a ar-ribawi bi jinsihi ishtarata fihi syartan. Jika benda ribawi diperjualbelikan dengan yang sejenisnya, maka dipersyaratkan dua syarat. At-taqabud fi at-tarafain fi majlis al-'aqd qabla an yatafarraqa, harus diserah terimakan secara kontan di majlis akad sebelum mereka berpisah. Barangnya kontan, harganya juga kontan. Tidak ada pengakhiran, supaya selamat dari riba apa? Riba nasi'ah. Syarat yang kedua, ini kapan? Yaitu jika jenisnya diperjualbelikan dengan yang sejenisnya dari benda ribawi. Yang kedua, at-tasawi bainahuma bil mi'yar asy-syar'i. Harus adanya keseimbangan, kesamarataan ukuran sesuai syariat, ukuran yang syar'i. Al-makil bil makil. Yang ditakar itu harus dengan takaran, yang ditimbang harus dengan ditimbang. 6.2, syarat ini harus terpenuhi apabila dijual benda-benda riba itu dengan yang sejenisnya. Kelompok A dengan kelompok A, kelompok B dengan kelompok B. Amma idza bi'a ar-ribawi bi ribawiyyin min ghairi jinsihi. Dan jika benda ribawi itu diperjualbelikan dengan jenis ribawi yang selain jenisnya, maksudnya A ke B. Jika diperjualbelikan jenis ribawi dengan ribawi yang selain jenisnya, maksudnya itu jenis A, kelompok A ditukar dengan kelompok B. Salah. Kelompok A ini masih kelompok A, belum ditukar dengan kelompok B. Amma idza bi'a ar-ribawi bi riba min ghairi jinsi. Benda riba dijual dengan yang sejenisnya, dijual dengan yang tidak sejenisnya, tetapi masih dalam satu kelompok, maka dibersyaratkan satu syarat. Fa yusyaratu fihi syaratun wahidah huwa at-taqabud, yaitu serah terima. Min qabli at-tafarruq, sebelum perpisahan. Yani sebelum berpisah dari majelis harus sudah serah terima. Amma at-tasawi falaysa bi syarat, adapun keseimbangan itu tidak syarat. Idza bi'a ar-ribawi bi ghairi ribawi jaza at-tafadul wa at-tafarruq qabla al-qabd. Apabila jenis ribawi, dan jika jenis ribawi dijual dengan selain jenis ribawi, maka boleh adanya at-tafadul, kelebihan dan pengakhiran. Misalnya, emas dijual dengan besi. Besi bukan jenis riba. Dijual dengan pasir. Pasir bukan jenis riba. Maka boleh adanya tafadul dan tafarruq. Sama seperti kelompok A diperjualbelikan dengan kelompok B. Boleh adanya kelebihan dan boleh adanya pengakhiran. Pengakhiran serah terima. Kemudian beliau di sini akan menyebutkan beberapa contoh. Wa fi ma yali ba'du as-suwar wa ahkamiha. Berikut ini akan disebutkan beberapa gambaran ribawi dan hukumnya. Ba'a mi'ati jiram min adh-dhahab bi mi'ati jiram min adh-dhahab ba'da syahr, hadha muharram. Seorang menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas dengan tempo 1 bulan. Ini muharram. Wa huwa minar riba. Ini termasuk riba. Riba apa? Riba nasi'ah. Karena mengakhirkan. Seimbang, tapi diakhirkan pembayarannya riba nasi'ah. Jadi semua yang seimbang itu kaidahnya harus tidak boleh diakhirkan. Diharamkan adanya pengakhiran. Kalau diharuskan keseimbangan, maka harus kontan. Li'annahum lam yataqabbalu fil majlis, karena mereka tidak melakukan serah terima di majlis. Yang kedua, ishtara kilu jiram minas syair bi kilo jiram minal bur. Seorang membeli sekilo syair gandum kasar. Membeli sekilo gandum kasar dengan harga sekilo gandum di kilo jiram minal bur, dengan sekilo gandum halus. Gandum kasar dengan gandum halus berbeda jenis. Berbeda jenis. Walaupun sama-sama gandum, tapi berbeda jenisnya. Rasul membedakan. Maka apa yang harus di sini? Apa yang harus terpenuhi dari syarat di sini? Gandum kasar dengan gandum halus, 1 kilo, 1 kilo. Apa yang harus? Harus adanya taqabud. Harus terpenuhi. Apa yang harus terpenuhi? Berapa syarat? 1 syarat. Harus terpenuhi 1 syarat. Karena jenisnya berbeda. Jenisnya berbeda. Gandum halus dengan gandum kasar, jenisnya berbeda. Maka cukup dipersyaratkan 1 syarat adalah serah terima taqabud fil majlis. Jika dijual dengan gandum halus, gandum kasar dijual dengan gandum halus 1 kilogram, gandum kasar dijual dengan gandum halus 1,5 kilo, boleh tidak? Boleh enggak? Boleh. Boleh, karena berbeda jenis. Berbeda jenis, enggak harus seimbang. Yang harus seimbang itu kalau 1 jenis. Kalau berbeda jenis, boleh enggak seimbang, tapi 1 syarat. Jika masih dalam 1 kelompok, maka harus terpenuhi 1 syarat. Yang ketiga, idza ba'a 50 kilogram minal bur bisyatin. 50 kilogram dijual, yakni jiram minal bur, yakni gandum. 50 kilogram gandum dijual dengan harga seekor kambing. Maka di sini, apa yang dipersyaratkan? Tidak ada syarat di sini. Tidak ada syarat karena kambing tidak termasuk jenis ribawi. Kambing satu ditukar dengan 2 kambing, tidak masalah. Bukan termasuk jenis ribawi. Emas 1 gram ditukar dengan 1 kambing, tidak masalah. Karena tidak kambing bukan termasuk jenis ribawi. Jaza mutlaqan, boleh tanpa syarat. Boleh tanpa ada 2 syarat atau 1 syarat tadi. 2 atau 1 syarat tadi tidak termasuk dalam contoh yang ketiga ini. Yang keempat, ba'a mi'ata dolarin bimi'ahu ashr dolarat. 100 dolar dijual dengan 110 dolar. Apa hukumnya? Tidak boleh. 100 dolar dijual dengan 110 dolar. Sama-sama jenis dolar. Negara Amerika, dolar Amerika misalnya. Tapi jika berbeda jenis, maka boleh dolar Amerika dengan dolar Singapura atau dengan dolar negara lain, ini beda jenis. Rupiah dengan rupiah tidak boleh adanya kelebihan. 100 ribu tidak boleh dipecah dengan harga 110. Ditukar 110 ribu misalnya. Ini terjatuh dalam riba. Riba fadl. Karena mata uang termasuk apa? Jenis ribawi kelompok A. Kelompok A. Tapi jika kelompok A dijual diperjualbelikan dengan kelompok B, maka tidak masalah. Adanya kelebihan atau dengan jenis yang berbeda, maka tidak masalah. Rupiah ke dolar, apa hukumnya? Apa harus ada apa di situ? Harus adanya? Apa syarat harus terpenuhi? Menukar dolar dengan membeli dolar dengan rupiah. Syarat apa yang harus terpenuhi di sini? Kontan. Harus seimbang tidak? Tidak. Beda jenis. apa hukum jual beli emas online? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Beda jenis. Beda jenis. Kelompok A, bang. Kelompok A jika diperbelikan dengan jenis yang berbeda harus terpenuhi satu syarat. Kontan tidak boleh terakhir. Tidak boleh ada pengakhiran. Baik pengakhiran harganya maupun pengakhiran barangnya. Harus kontan. Dan ini penting. Masalah-masalah yang seperti ini penting atau menguasai. Apakah itu termasuk jenis riba atau tidak. Real ke dolar. Boleh adanya kelebihan. Satu syarat. Harus kontan. Tangan ke tangan. Tidak boleh. Ada jeda waktu. Iya. Saya ambil dulu ke rumah. Tapi sudah diterima. Tidak boleh. Tapi kemudian yang kelima. Iqtaraba alfu dolarin ala an yu'idaha ba'da syahr au akthar bi alfu mi'atai dolar. La yajuz. Seseorang meminjam atau meminjamkan kepada saudaranya 1000 dolar dengan syarat pengembaliannya setelah sebulan 1200 dolar. 1200 dolar ini tidak boleh. Ini riba apa? Riba dua-duanya. Riba fadl dan riba nasiah. Dolar enggak pusing ya. Antum paham insyaallah bisa paham ini. 1000 dolar diperjualbelikan. Yani seorang ini memberikan utang menjual dolarnya kepada saudaranya dengan harga 1000 dolar itu dengan harga 1200 pembayarannya sebulan. Maka terjatuh dalam dua riba, riba fadl dan riba nasiah. Yang ketiga, yang keenam, ba'amya dirham min al-fiddah bi 10 junayhat min al-dhahab yadfa'uha ba'da sanah la yajuz. Nah, ini jenis mata uang junayhat. Junayhat itu jenis mata uang min al-dhahab yang terbuat dari emas. Dirham min al-fiddah, yakni menjual 100 dirham. Dirham itu terbuat dari perak, dijual dengan 10 junayha, 10 mata uang yang terbuat dari emas. Tetapi penyerahannya harus penyerahannya setelah setahun ini tidak boleh karena ini termasuk riba nasiah. Yang ketujuh, la yajuzu bai' aw syira' ashumil bunuk ar-ribawiyah, tidak boleh menjual atau membeli saham bank ribawi. Tidak boleh menjual atau membeli saham bank ribawi. Kenapa? Li'annaha min babi bai'in naqd bin naqd, karena ini termasuk menjual mata uang dengan mata uang. Bighairi tasawi, tanpa ada keseimbangan, wala taqabud, dan tanpa ada serah terima secara langsung. Nah, tidak boleh seorang namanya bank ribawi, apa yang ada di modal apa, yakni bank itu isinya riba. Yani mata uang aja yang ada di bank itu uang. Jika seorang membeli saham bank, otomatis dia hakikatnya dia menjual uang dengan uang atau membeli uang dengan uang yang adanya perbedaan, yang tidak adanya keseimbangan dan tidak adanya at-taqabud. Walaupun ada at-taqabud, tapi tidak bisa ada keseimbangan di situ. Pasti lebih menguntungkan salah satu pihak. Lebih menguntungkan salah satu pihak. Tidak mungkin menjual bank perjualbelikan tanpa ada keuntungan. Tapi itulah terkait masalah riba. Dan di sana masih tersisa satu jenis riba, yaitu riba al-jahiliyah. Kita akan lanjutkan beberapa faedah terkait ini. Selamat pertemuan akan datang bismillah. Naktafi la hada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.